Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melanjutkan kajian dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Al-Doktor Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, terakhir pada halaman 91 mengenai syarat sah salat yang keempat, istiqbalu al-qiblah, menghadap kiblat. Yani beliau rinci, orang yang dekat dengan Ka'bah bisa melihat fisik Ka'bah, maka wajib menghadap ke bangunan Ka'bah dengan seluruh badannya. Adapun orang yang jauh, atau adapun yang kedua, orang yang dekat dari Ka'bah tetapi tidak bisa melihat karena adanya penghalang. Nah, seperti ini dia bersungguh-sungguh berusaha agar bisa tepat menghadap Ka'bah. Yang ketiga, orang-orang yang jauh dari Ka'bah dari seluruh penjuru dunia ini, maka cukup bagi mereka menghadap ke arah Ka'bah. Tidak berbahaya sedikit bergeser ke kanan atau sedikit bergeser ke kiri, dengan dalil sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah, apa-apa yang di antara timur dan barat adalah kiblat. Yakni arah selatan. Karena sebagaimana disebutkan di sini, hadza binisbati li ahli Madinah. Hadits di atas berkenaan dengan penduduk Madinah yang posisinya berada di utara Makkah. Maka kata Nabi, apa-apa yang di antara timur dan barat adalah kiblat, yaitu dengan menghadap selatan. Selanjutnya, falladhi fil masyriqi mathala, adapun orang yang di timur, timur Ka'bah seperti kita ini, fatakunu qiblatuhu bainal janubi wasyimal, maka kiblatnya adalah apa-apa yang di antara selatan dan utara. Itu dengan menghadap ke mana? Barat. Walladhi fil maghrib kadzalik, dan yang berada di barat Ka'bah pun demikian, yaitu yang namanya kiblat antara selatan dengan utara dengan menghadap ke timur. Nah, sehingga kesimpulannya, orang-orang yang jauh tadi cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah, ya, dengan menghadap ke barat jika dia berada di timur Ka'bah, menghadap ke selatan juga berada di utara Ka'bah seperti ahli Madinah. Sabda Nabi, ma bainal masyriq wal maghrib, apa-apa yang di antara timur dan barat. Ini menunjukkan apa? Ini dia mengarah ke selatan begitu. Tidak harus persis. Sehingga disebutkan apa-apa yang di antara timur dan barat, yaitu selatan. Dengan menghadap selatan ahlul Madinah, maka sah salatnya. Maka bagi kita, dengan menghadap ke barat, maka apa? Sah salatnya. Selanjutnya, qala hafizahullah, fala tasihhu salatu bidun istiqbalil qiblah, maka tidaklah sah salat dengan tanpa menghadap kiblat. Liqaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah ta'ala, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya, yaitu ke arah Masjid Al-Haram. Ay fi barrin aw jawwin aw bahrin aw masyriqin aw maghribin. Yani dimanapun kamu berada, baik di darat atau di udara atau di lautan atau di timur atau di barat, ya, dimanapun Anda berada, hadapkanlah diri kita ketika sholat ke arah Ka'bah. Kecuali siapa? Illal ajiza an istiqbalil qiblah, kecuali orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Jadi kalau tidak mampu, ya bagaimana lagi? Dia sholat kemanapun dia mengarah. Kal marbuti, seperti orang yang diikat. Awil maslubi, seperti orang yang disalib, ya, disalib. Li ghairil qiblati, ya, keselain arah kiblat. Ya, diikat, ya, disalib, keselain arah kiblat. Idza kana muthaqan la yaqdiru alaih, jika ikatan itu, ya, atau penyalipan itu kokoh, yang dia tidak mampu atasnya. Artinya dia tidak mampu bergerak, memindah arah tubuhnya tidak bisa. Fa innahu yusalli hasaba istita'atihi, maka dia salat ke arah atau sesuai kemampuannya. Hasaba istita'atihi, sesuai kemampuannya. Artinya meskipun dia ke arah selain kiblat. Walau lam yastaqbilil qiblah, meskipun dia tidak menghadap kiblat. Nah, jadi siapapun orang yang tidak mampu, maka dia sesuai kemampuan meskipun tidak menghadap kiblat. Jadi bukan malah tidak sholat, ya kan? Bukan malah tidak sholat, tetap sholat, tetapi apa? Sesuai kemampuannya. Karena hadza syarta yasqutu anhu lil ajzi bi ijma'i ahli al-'ilmi. Karena syarat yang satu ini, yaitu syarat menghadap kiblat, yasqutu, gugur. Syarat ini apa? Gugur, ya, dari orang yang al-ajiz, ya, tidak mampu. Jadi kondisi tidak mampu bi ijma'i ahlul ilm, dengan kesepakatan ahlul ilm. Jadi syarat menghadap kiblat ini gugur. Ulama sepakat sebenarnya gugur jika apa? Tidak mampu. Wa kadza fi hali ishtidadil harbi, demikian juga pada kondisi perang yang berkecamuk, ya, sedang terjadi peperangan. Nanti sedang perangnya begitu, sedang perang-perangnya, yang perang itu panjang waktunya, sepanjang waktu sholat tadi. Yang kalau dia sibuk menghadap kiblat bisa mati, misalkan di waktu subuh, waktu subuh terjadi peperangannya. Sementara waktu subuh ya hanya itu, maka dia kerjakan sholat, ya, di tempat persembunyiannya itu, meskipun dia tidak mengarah ke kiblat. Wal haribi min sayrin aw narin aw sab'in aw aduwin. Dan seperti pula orang yang lari dari banjir, lari dari api, dari binatang buas, atau dari musuh, ya, dia dalam keadaan berlari, yang kalau dia berhenti agar bisa sholat menghadap kiblat, ya, terkejar dia oleh mara bahaya yang sedang dia berlari darinya. Nah, dan ini akan dikaji lebih mendalam dalam pembahasan sholatul khawf. Wal mariyadhi alladhi la yastati'u istiqbal al qiblah. Demikian juga orang sakit yang tidak mampu menghadap kiblat. Jadi tidak ada orang-orang yang menunggui dia yang bisa mengarahkan dipannya atau tempat duduknya ke arah kiblat, sementara dia sendiri untuk berpindah tidak bisa. Fakullu haula'i yusalluna 'ala hasabi halihim, maka masing-masing mereka ini, mereka bersolat sesuai kondisi mereka, walau ila ghairi al-qiblah, meskipun ke selain arah kiblat. Wa tashihhu salatuhum, dan sah salat mereka. Li'annahu syartun 'ujiza 'anhu fasaqata, karena syarat tersebut, ya, dia lemah, tidak mampu mengerjakannya, maka gugurlah. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu perintah, kerjakanlah mastata'tum sesuai kemampuan kalian. Ini dalil dari ayat dan dari hadis, dan ini juga berlaku untuk amal-amal yang lain. Fattaqullaha mastata'tum. Dan hadis Nabi tadi apa? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa warada bil haditsil muttafaq alaih, dan juga datang di dalam hadis yang muttafaqun alaihi, diriwayatkan Bukhari Muslim, tetapi wallah adam dalam catatan kaki disebutkan hanya diriwayatkan Imam Bukhari. La'alahu yang betul apa yang disebutkan dalam footnote, karena ini aslinya hanya muhadalah dari Syekh Hafidzahullah, jadi langsung dari apa yang ada di dalam benak beliau. La'alahu beliau terlupa, disebutkan dalam catatan kaki hanya disebutkan Al-Bukhari. Annahum inda ishtidadil khawfi yusalluna mustaqbilil qiblati wa ghaira mustaqbiliha, bahwasanya mereka ketika takut sangat mencekam, ishtidadil khawf, takut yang sangat mencekam, mereka salat menghadap kiblat maupun tidak menghadapnya. Wa yustadallu 'alal qiblah. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui arah kiblat? Nah, artinya semisal tidak ada kompas atau selain itu, maka disebutkan yustadallu 'alal qiblah bi asya'a katsira. Dijadikan petunjuk mengenai arah kiblat dengan beberapa perkara yang banyak. Bi asya'a katsira, dengan beberapa perkara yang banyak. Minha, di antaranya. Ya, di antara sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai petunjuk arah kiblat, yang pertama al-ikhbar, pemberitaan. Fa idza akhbarahu bil qiblati mukallafun thiqatun adlun. Apabila mengkhabarinya tentang kiblat ini seorang yang sudah baligh, terpercaya, memiliki sifat keadilan, yaitu orang yang bertakwa, maka amila bi khabarihi, dia amalkan khabar orang tersebut. Maksudnya diamalkan apa? Ya, dia sholat menghadap sesuai arah yang ditunjukkan dari orang itu. Ya, misal kita datang ke suatu tempat, nggak tahu mana kita timur, barat, selatan dan sebagainya, kita tanya kepada seorang muslim yang kita lihat sebagai seorang yang baik, mana arah kiblat? Kata dia, ke sana. Maka kita amalkan. Dengan catatan idza kana al-mukhbiru mutayaqqidan al-qiblah. Apabila si pemberita tadi yakin dengan kiblat tersebut. Artinya tanpa dia yakin sana. Bukan yang mana ya? Kayak sana apa sana ya? Sana ajalah. Ya. Jadi ini bagi yang mutayaqqidan al-qiblah. Yang kita tanya jelas langsung yakin sana. Kiblat mana pak? Sana. Itu kita amalkan pengkhabaran dari orang tersebut. Wa kadza idza wajada maharibal islami, mahariba islamiyatan. Yang kedua juga bisa digunakan sebagai penunjuk arah kiblat adalah apabila dia mendapati mihrab-mihrab, tempat imam, ketika sholat. Amila biha, dia amalkan dengannya. Ya, masuk masjid, ya, kemudian dia dapati mihrab sebelah sana. Nah, maka insyaallah itu apa? Ya, itulah kiblatnya. Karena di situ mihrab imamnya. Ya enggak mungkin mihrab di sana, kiblat di sebelahnya, di baliknya. Misalkan sini mihrabnya sini. Enggak mungkin kemudian kiblatnya sana atau sana. Nah, maka diamalkan berdasarkan mihrab yang terdapat di masjid-masjid tadi. Ya, mustudillah biha alal qiblah. Dijadikan petunjuk dengannya, yaitu dengan mihrab tadi, alal qiblah, pada kiblat. Li'anna dawama at-tawajjuhi ila jihati tilkal maharib yadullu ala sihhati ittijahiha. Karena senantiasanya mengarah atau menghadap ke arah mihrab-mihrab tersebut menunjukkan atas sahnya menghadap kepadanya. Yang ketiga juga disebutkan wa kadzalika yustadallu 'ala al-qiblati bin nujum. Demikian juga dijadikan petunjuk atas arah kiblat dengan bintang-bintang. Ini bagi yang faham ya, bagi yang faham ya dari gugusan-gugusan bintang dan semisal itu dia bisa mengetahui mana utara, mana selatan. Nah, maka dengan itu dia bisa mengetahuinya. Qala Allah Ta'ala wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang mereka mengambil petunjuk arah. Nah, ini tiga perkara yang disebutkan oleh Syekh Hafidzahullah mengenai arah, cara mengetahui arah kiblat. Kalau di bahasa kita tadi dengan kompas ya selesai ya, arah kompas. Jika telah diketahui arah utara, maka diketahuilah arah kiblat. Masuk kepada syarat berikutnya, syarat terakhir, khamisan, kelima, an-niyatu, niat. Wa min syurutis shalah an-niyah. Termasuk syarat-syarat adalah niat. Wa hiya lughatan al-qasdu. Niat secara bahasa bermakna al-qasdu. Maksud atau tujuan. Wa syara'an. Sementara secara syariat makna niat adalah al-azmu ala fi'lil ibadati, bertekad untuk mengerjakan ibadah. Dia berazam, ada azam, ada tekad untuk mengerjakan ibadah taqarruban ila Allah Ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi di dalam hatinya dia tekad menyengaja, saya mau mengerjakan ibadah ini, saya mau mengerjakan ibadah ini, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga karena niat itu pengertiannya adalah apa tadi? Tekad ya, secara bahasa dari maksud, tujuan. Maka tentu itu urusan hati. Maka dikatakan oleh Syekh Hafidzahullah wa haqqu wa mahalluha al-qalbu. Maka tempatnya adalah kalbu, hati. Fala yahtaju ila tadaffudz biha. Sehingga tidaklah ada hajat melafazkannya. Bal huwa bid'ah. Bahkan melafazkan niat adalah perkara baru di dalam agama. Lam yaf'alhu Rasulullah, yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu, tidak pula oleh para sahabatnya. Jadi tidak ada dalil sama sekali. Ya, saya pernah dulu waktu masih sekolah, gurunya mengatakan, guru agamanya, melafadzkan niat itu ada dalilnya. Apa dalilnya? Tadi ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitu muni usalli." Pakai bahasa Jawa itu muni. Muni itu bunyi. Ya kan? "Shallu kama ra'aitu muni usalli." Jadi itu satu-satu. Kamu muni usalli enggak? Enggak. Berarti kamu enggak benar salatnya. Karena kata Nabi suruh apa? Salatlah kamu dengan muni usalli. Kalau kamu tidak mau, tidak bunyi, berarti apa? Tidak sebagaimana perintah. Nah, ini main-main dengan apa? Hadis. Hadis pakai bahasa Arab, dia main pakai bahasa Jawa. Ro'aitumuni, itu maksudnya sebagaimana kalian melihat aku. Ro'aitum, ya, kemudian ketemu dengan dhamir ya, maka menjadi ada wawunya. Ro'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku. Bukan ro'aitumuni. Baik. Sehingga sebagaimana disebutkan di sini tidak pernah dikerjakan Nabi. Artinya tidak ada dalilnya. Jangankan dari Nabi, dari sahabat pun tidak ada. Nah, maka fayanwi biqalbihi as-salata allati yuriduha. Maka dia meniatkan dengan kalbunya mengenai salat yang hendak dia ingin kerjakan. Kadzuhri wal asri, seperti dia menginginkan mengerjakan zuhur atau asar begitu. Niat menjadi syarat sah salat dengan dalil hadis innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu bergantung niatnya. Ya kan, bergantung niatnya. Dia niat untuk ibadah, maka dia sah ibadahnya. Dia niat hanya untuk misalkan olahraga, maka apa? Ya, tidak sah sebagai ibadah. Dia niat hanya sebagai bentuk latihan misalkan, ya tidak sah sebagai ibadah. Kapan waktu melakukan niatnya? Kita niat salat waktunya kapan? Perhatikan di sini. Syekh Hafidzullah sebutkan, wa yanwi ma'a takbiratil ihrami. Dia berniat bersamaan dengan takbiratul ihram. Litakuna niyyatu muqarinatan bil ibadah. Agar niatnya tersebut bergandengan dengan ibadah. Wa in taqaddamat bi zamanin yasirin fil waqt fala ba's. Dan jika niat itu lebih dulu sesaat dari takbiratul ihram, tidak mengapa. Jadi niat itu apa? Berbarengan dengan takbiratul ihram, atau apa? Bisa mendahului niat, tetapi apa? Tidak boleh jauh-jauh. Bi zamanin yasir, dengan waktu yang pendek. Dengan waktu yang pendek. Nah, ini yang diterangkan oleh Syekh. Dan apa yang beliau sebutkan ini adalah mazhab Al-Hanabilah. Mazhabnya siapa? Al-Hanabilah. Mazhab Al-Hanabilah punya pendapat demikian, bahwa yang namanya niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram, ataupun kalau mendahuluinya harus dengan dikatakan apa? Waktu zamanin yasir, waktu yang pendek. Jika niatnya itu jauh sebelum itu, tidak sah sebagai niat. Baik. Akan tetapi wallahu a'lam bissawab, yang rajih dalam masalah ini adalah mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik rahimahullah, yang kemudian dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan di masa kita Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Rahimahullah jami'an. Mengenai apa? Tempat niat. Apa mazhab Imam Malik? Beliau mengatakan atau beliau berpendapat ila jawazi taqdimin niyyah qabla ad-dukhul ma lam yakun yanwi fasakha. Yaitu bahwa bolehnya niat itu mendahului. Ya, mendahului takbiratul ihram, ya sebelum takbiratul ihram agak jauh waktunya. Ya. Taqdim an-niyyah qabla ad-dukhul, dia niat itu mendahului dari sholat, sebelum masuk sholat agak jauh begitu, selama dia tidak meniatkan untuk menghapus niat tadi. Selama dia tidak meniatkan untuk menghapus niat yang sudah tadi muncul. Ya, misalkan semisal datang azan isya, nah, seorang otomatis apa? Dalam hatinya apa muncul? Saya harus segera siap-siap sholat isya. Nah, itulah niat. Nah, ini akan hukum ini akan terus berlangsung selama dia tidak meniatkan untuk memutus niat tadi. Ibarat orang mau puasa, ya sebelum isya, sebelum tidur dia sudah berniat nanti bangun untuk sahur puasa. Ternyata dia apa? Kesiangan, bangun sudah subuh, sudah azan. Ya, tetap dihukumi tadi sudah niat. tidak harus berbarengan dengan takbir takbiratul ihram. Saya bacakan ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, al-mukabbir yanbaghi lahu an yatadabbar at-takbir wa yatasawwarahu. Orang yang bertakbir justru sepantasnya, seyogianya mentadabburi makna takbir. Bukan sibuk dengan niat, tapi mentadabburi makna takbir, sedang mengagungkan Allah, Allahu Akbar, hatinya merenungi kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu qalbuhu mashghulan bi makna takbir, la yashghuluhu bi ghairi dhalik. Ya, maka kalbunya itu apa? Sibuk memaknakan takbir. Bukan sibuk dengan selain itu, min istighdharil manwi, seperti malah sibuk menghadirkan niat tadi. Nah, karena takbir itu rukun. Dia penuhi haknya dengan dia apa? Memaknai takbir tadi. Wa li'annaha min asy-syurut. Dan karena yang namanya niat itu kan maksudnya syarat-syarat salat. Wa syurutu tataqaddam an ibadah. Dan yang namanya syarat itu sesuatu yang mendahului ibadah. Mendahului ibadah. Memang yang namanya syarat itu apa? Harus dikerjakan sebelum ibadah, bukan ketika masuk ibadah tersebut. Kalau ketika takbir Allahu Akbar, berarti justru apa? Ketika ibadahnya. Wa yastamir hukmuha ila akhiriha kattaharah wa ghairiha. Dan hukumnya terus berlangsung sampai akhir ibadah itu, seperti berwudu. Ya, orang berwudu sebelum sholat, hukumnya terus berlangsung sampai akhir sholat. Nah, ini jadi yang rajih wallahualam adalah bolehnya niat itu meskipun sebelum itu, sebelum masuk sholat, ya tidak harus berbarengan dengan takbiratul ihram, dan tidak harus pula bahwa harus sesaat dengan waktu yang singkat sebelum takbiratul ihram. Wa yushtaratu an tastamirra niyyah fi jami'is shalah. Dipersyaratkan niat tadi terus berlangsung hukumnya di seluruh salat tadi, dari awal sampai akhir. Fa in qata'aha fi athna'is shalah batalat as-shalah. Jika dia memutus niat di tengah-tengah salat, maka salatnya apa? Batal. Jadi tidak boleh seorang memutuskan niat. Maksudnya memutuskan niat apa? Dia meniatkan diri membatalkan sholat. Jadi meskipun dia terus mengerjakan gerakan-gerakan sholat, selama dia sudah meniatkan membatalkan sholat, maka sholatnya apa? Batal. Ibarat orang puasa. Orang puasa, kalau dia sudah meniatkan diri batal dari puasanya, ya batal puasanya meskipun belum makan, minum. Ya, orang musafir, musafir itu kan boleh puasa boleh tidak. Dia memilih puasa. Nah, ba'dal asr di perjalanan dia merasakan kehausan yang sama, kelaparan yang sangat lemah dia, lemas. Ya, dia naik kendaraan, akhirnya pun dapat, sudahlah saya niat untuk batal. Nanti kalau ada warung saya berhenti makan. Ya, dia jalan terus begitu, ternyata apa? Tidak ada warung yang buka, sampai akhirnya terbenam matahari. Dia belum makan apa-apa. Tetap hukumnya apa? Puasanya batal, karena dia telah meniatkan diri untuk membatalkan puasa tersebut. Nah, demikian pula salat. Yang menjadi perselisihan ulama yakni at-taraddud, kebimbangan. Kebimbangan untuk batal atau tidak, ini membatalkan salat atau belum, membatalkan puasa atau belum, itu khilaf. Ya. Mungkin pernah kita sholat sunnah begitu atau apa, ada tamu, assalamualaikum, kita terjadi kebimbangan, saya batalkan dulu enggak sholatnya? Nanti ini kayaknya tamu penting, kalau saya lanjut sholat tamunya keburu pergi, tapi kalau batalkan ya iman-iman ini sholatnya sudah dapat satu rakaat. Nah, ini taraddud namanya, kebimbangan. Kebimbangan itu membatalkan niat atau tidak. Terjadi khilaf. Yang rajih dalam masalah hal ini yang dikuatkan adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa kebimbangan tidak membatalkan niat. Kebimbangan tidak membatalkan niat. Jadi selama itu masih wujudnya taraddud, bimbang, ragu, maka ibadah tersebut masih bisa sah diteruskan. Orang puasa juga kadang kan apa, bimbang, saya batal enggak ya? Mau batal iman-iman sudah sore, mau enggak batal tapi perjalanan ini sangat melelahkan. Ini selama masih bimbang begitu belum dikatakan batal. Tapi begitu dia telah berniat, berazam tadi, bertekad, sudah saya batal, maka apa? Batal. Misalkan seorang sholat berjamaah, kemudian dia ya menahan sesuatu di perutnya, kayak mau batalkan, kayak tidak, dia bimbang. Ya, selama dia masih bimbang, ya dia lanjutkan sholat bisa. Ya kalau udah sudah nggak kuat ini berat, saya tak batalkan dulu saja. Ya, sudah dengan dia meniatkan batal. Ya, meskipun misalkan tidak jadi, tapi sudah kadung berazam, iya saya batal, ya batal. Gitu. Ya, kadang bimbang, ini bisa ditahan tidak ya? Gitu, ya? Seorang bimbang. Selama masih kebimbangan tadi, itu belum batal. Nah, dan terkait menahan tadi, Syekh Ibn Baz rahimahullah mengatakan, kalau itu ringan, boleh menahan. Kalau dorongannya itu ringan, menahan itu boleh. Ya. Yang di sana dibenci seorang ketika sholat menahan, ya kan, la sholata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada sholat bagi orang yang telah dihidangkan makanan dan orang yang menahan dua yang kotor, yaitu dua air besar, dua air kecil. Ini bagi orang yang dorongannya kuat kan. Buang air besar, buang air kecil, atau buang angin. Itu kalau dorongannya kuat, nah ini. Apa yang dimaksudkan di dalam hadis tadi? Dia dibenci. Hendaknya dia tunaikan dulu hajatnya, kemudian sholat. Adapun yang ringan, boleh dia menahannya. وَيَجُزُّ لِمَنْ أَحْرَمَ فِي صَلَاتِ فَرِيضَةٍ وَهُوَ مَأْمُومٌ أَوْ مُنْفَرِدٌ أَنْ يَقْلِبَ صَلَاتَهُ نَافِلَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ. Boleh bagi orang yang bertakbiratul ihram, ya, masuk ke dalam sholat, ya, dia bertakbiratul ihram niatnya apa? Faridah, sholat fardu. Wa huwa makmum, dia kondisi sebagai makmum, au munfarid, atau seorang yang sholat sendiri, niat Allahu Akbar, niatnya sholat fardu. Mungkin dia makmum jamaah, mungkin dia munfarid, ada uzur di rumah, atau al-muhim ada uzur walaupun di masjid. Boleh dia an yaqliba salatahu nafilatan, boleh mengubah niat sholat fardunya tadi menjadi sholat sunnah, diganti niatnya. Jadi niat ketika sholat awal itu sholat fardhu, boleh diganti menjadi niat sholat sunnah. Tetapi catatannya apa? Idza kana dzalika li gharadin sahihin. Jika hal itu karena tujuan yang benar. Ada tujuan yang benar. Apa contoh tujuan yang benar? Mithl an yuhrima munfaridan fayuridu shalah ma'al jama'ah. Semisal dia bertakbiratul ihram, ya, sholat sendirian, kemudian dia ingin sholat berjamaah. Maksudnya bagaimana? Contoh, dia datang ke masjid, jamaah sudah selesai, dan tidak ada teman untuk dia berjamaah. Ya sudah, dia pun niat sholat sendirian, Allahu Akbar. Dia baru baca Al-Fatihah, datang sekelompok orang, mungkin dua atau tiga, mendirikan jamaah kedua. Artinya sholat berjamaah. Dia mengetahui ada orang jamaah sholat fardu ini. Saya pengen dapat pahala jamaah pula. Ya, Karena salatul rajul ma'ar rajul afdal. Kata Nabi, salat lelaki bersama lelaki yang lain itu berjamaah, itu lebih utama. Maka dia pun apa? Dia ganti niatnya tersebut menjadi salat sunnah. Sempurnakan dua rakaat salam, kemudian apa? Masuk ke rakaat masuk salat berjamaah bersama sekelompok orang tersebut. Ini contoh mengubah niat salat fardunya menjadi salat sunnah dengan tujuan yang benar, yaitu ingin mendapatkan berjamaah. Itu diperbolehkan. Dia mau lanjut sendiri juga boleh. Artinya orang yang seperti ini silakan. Dia lanjut menyelesaikan salat fardunya sendiri, ya silakan. Dia mau ganti menjadi sunnah, kemudian ikut jamaah tadi, juga baik. Nah, wa'lam anna ba'd an-nasi qad ahdathu fi an-niyyah bid'atan wa tashaddudan ma anzalallahu bihi min sultan. Ketahuilah, sebagian manusia mengada-adakan dalam urusan niat ini sebuah perkara baru dan memberat-beratkan diri yang tidak pernah Allah turunkan padanya dalil. Wa dzalika bi an yaqula ahaduhum, yaitu dengan salah seorang di antara mereka mengucapkan, nawaitu an usalli fardha kadza 'adada kadza min ar-raka'at ada'an lillahi khalfa hadzal imam. Ya, bahasanya kita usalli fardhu dhuhri arba'a raka'at mustaqbil qiblati ada'an ma'mun lillahi ta'ala. Allahu akbar. Wa nahwu dzalika min al-alfaz, dan yang semisal itu dari lafaz-lafaz. Wa hadza syai'un lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yunqal anhu. Yang seperti ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ternukil dari beliau, annahu talaffaza bin niyyah, tidak ternukil beliau itu melafadzkan niat, la sirran wala jahran wala amara bidzalik, tidak secara sir beliau pelankan, tidak pula secara jahr beliau keraskan, tidak pula beliau memerintahkannya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ittafaqal a'immatu annahu la yushra'ul jahru biha wala takriruha bal man i'tadahu yanbaghi ta'dibuhu. Para imam-imam telah sepakat tidak disyariatkan mengeraskan niat, tidak pula mengulang-ulang niat. Bahkan siapa yang membiasakan diri mengerjakan itu sepantasnya diberi hukuman. Wal jahir biha mustahiqqun lit'azir ba'da ta'rifi. Seorang yang mengeraskan tadi berhak mendapatkan hukum ta'zir setelah dia diberitahu. La siyama idza adza bihi aw karrarahu, terlebih jika dia sampai mengganggu orang atau sampai mengulang-ulangnya. Ila an qal, sampai dia mengatakan, wa ba'dul mutaakhirin kharraja wajhan fi madhhab syafi'i fi dzalik. Sebagian orang-orang di akhir-akhir ini ya membuat satu sisi wajah yang lain dari madhab Syafi'i mengenai hal ini. Wa ghallatahu jamahiru ashabi Syafi'i, ya, banyak dari pengikut madhab Syafi'i salah dalam masalah ini, yaitu ketika Imam Asy-Syafi'i berkata, inna sholata la budda minan nutqi fi awwaliha. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya salat itu harus ada ucapan di awalnya. Fa dhanna al-ghalit annahu arada an nutqa bin niyyah. Orang yang keliru ini menyangka bahwa yang dimaksud Imam Syafi'i adalah melafadzkan niat. Wa innama arada at-takbir, padahal yang beliau maksud adalah takbir, yaitu harus diucapkan Allahu akbar. Takbir itu tidak boleh dibatin, tapi harus diucapkan Allahu akbar. Wa at-talaffuz bin-niyyah kama annahu bid'ah faqad yadkhulu fi ar-riya'i aydha. Yang namanya melafadzkan niat selain itu perkara baru di dalam agama, juga masuk di dalamnya urusan riya, ya, riya, pamer. Di antara matluba ikhlasul amal lillah wa ikhfa'uhu, karena yang diinginkan ya ikhlas dan menyembunyikan amal. Illa ma warada dalilun bi idharihi, kecuali yang ada dalil untuk kita tampakkan. Falladhi yanbaghi lil muslim ay yakuna waqafan inda hududi syari'ah amilan bis sunan. Maka yang sepatutnya sebagai seorang muslim ya berhenti sesuai batasan-batasan syariat, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, tarikan lil bid'ah, dia tinggalkan segala amal-amal yang diada-adakan dalam agama, mahma kana nau'uha wa miman kana masdaruha, ya apapun amalan itu dan dari siapapun munculnya perkara baru tersebut. Wallahu ta'ala yaqul qul atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bi kulli syai'in 'alim. Apakah kamu hendak memberitahu Allah mengenai agamamu padahal Allah mengetahui apa-apa yang di langit-langit dan yang di bumi? Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Wallahu a'lamu bin niyatil qulub wa maqasidiha. Allah Maha mengetahui dengan niatan-niatan hati, maksud-maksud hati. Fala hajata ila talaffuz biha fi shalah wa fi jami'il ibadat. Maka tidak ada kebutuhan melafadzkan niat untuk salat dan pada seluruh ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yarda. Nah, selesai dari syarat-syarat salat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, adab berjalan menuju masjid. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.